Alhamdulillah kali ini kita sudah tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastir. Selamat untuk menyimak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alayna rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikri wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik kama nawwat al-ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. La ilaha illa anta subhana inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, asma Allah yang kita bahas Al-Muhsin, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berbuat baik. Dalam Al-Quran bertebaran, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini adalah paling banyak disebut dibanding innallaha yuhib yang lainnya. Ada yuhibbul muttaqin, yuhibbus sabirin, tapi innallaha yuhibbul muhsinin adalah ayat yang paling banyak. Jadi Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah adalah yang maha baik. Allah maha baik, senantiasa berbuat kebaikan dan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah memerintahkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu. Hadirin tidak akan pernah bisa menandingi, karena kita itu dalam berbuat baik pasti ada maksud. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepada kita, tidak memerlukan apapun dari kita. Kita berbuat baik banyak yang tersembunyi. Misal kita berbuat baik supaya dianggap baik, itu sudah maksud lain tuh. Kita berbuat baik supaya dia berbuat baik ke kita. Ada tuh contohnya, yang naksir sama kakaknya, adiknya ditraktir. Jelas sekali ini. Ada badak di balik kerikil. Ada orang berbuat baik ke pembeli supaya dia beli. Ada yang terus ngasih hadiah supaya dia seneng. Ada juga yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek. Nyuap namanya. Kita berbuat baik supaya tidak dijailin dia. Ada juga yang berbuat baik dalam tanda kutip tapi jahat, yaitu orang yang menjerat orang lain supaya hutang budi kepada kebaikannya. Jadi terus saja, cukong-cukong katanya seperti ini. Dia sengaja membidik calon-calon yang bekal jadi pemimpin, sehingga dari sekolahnya ditransfer, kemudian makin dia punya jabatan, diberikan kendaraan, handphone, istrinya diberikan tas, anaknya diberikan sesuatu, pergi ke luar negeri diongkosi, sehingga dia membesar dalam jeratan kebaikan semu dari cukong ini. Akibatnya dia tidak bisa berbuat adil. Kalau cukong ini berbuat jahat, dia ewuh pakewuh, tidak bisa menegakkan keadilan. Jadi kita berbuat baiknya bagaimana? Memang berbuat baik kita cuma satu, kita juga pasti ada keinginan. Maka perbuatan baik yang paling baik adalah cuma satu, karena innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selesai di sana. Baik, sekarang kita lihat kebaikan Allah kepada kita. Ini sudah sering dibahas. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita dalam seumur hidup ini? Seminggu aja kita dijelekin oleh Allah. Itu kan gak jawab hadir. Padahal pertanyaannya jelas. Allah Maha mendengar, dia tahu siapa yang jawab dan yang tidak jawab. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita seminggu? Bukan urusan saya dengar atau tidak ya, tapi harus jelas. Sehari nih, sudah sekian ribu hari, pernah sehari saja dalam sepanjang hidup ini Allah berbuat jelek kepada kita? Yang benar. Bapak sudah agak lama ya di dunia Pak ya. Berapa tahun Pak? Maaf, 64? Oh sudah lebih dong, setahun ya. Dibanding 63, selama 64 tahun pernah sehari gitu Pak Allah tuh berbuat jelek ke Bapak? Yang betul. Pernah gak bangsa sehari gitu Bapak gak dikasih nafas? Atau sehari aja jantung Bapak diberhentiin? Jadi baik terus Allah tuh Pak. Ada yang lebih senior gak nih? Bapak sudah agak lama di dunia? Alhamdulillah, saya 56 tahun. Sering sekali berpikir, jadinya tuh jadi nangis aja. Allah menciptakan saya jadi manusia, tidak jadi kambing, tidak jadi semut. Padahal saya dengan kambing sama, sama saja, tidak memilih. Kambing tidak milih, babi tidak milih jadi babi. Sama seperti kita tidak milih jadi orang. Ini nikmat. Lihat batu, aduh untung saya tidak jadi batu. Lihat nyamuk, alhamdulillah saya tidak jadi nyamuk. Nyamuk kan dramatis, mencari nafkah, terancam jiwa. Sedang makan, berapa banyak nyamuk yang wafat. Sesudah makan diburu, berapa yang gugur. Lihat nyamuk, padahal kita dengan nyamuk sama, sama-sama tidak pesan. Suka sedih kalau lihat, alhamdulillah udah jadi manusia, alhamdulillah ditakdirkan punya akal. Karena kalau akal kita gak ada atau kurang, na'udzubillah ya, berat kita. Alhamdulillah selain punya fisik, diberikan akal, dan yang paling mahal diberikan nikmat iman. Jadi kalau lihat yang non-Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat hidayah. Jadi jangan tiba-tiba berpikir buruk kepada orang yang non-Islam. Syukur dulu, karena kita bisa saja seperti mereka. Kita lahir di Afrika, bagian pedalaman. Ayo gimana? Makanya kalau lihat suku-suku pedalaman yang gak pakai baju, itu sama dengan kita tuh, sama-sama tidak pesen. Coba gimana kalau kita anaknya kepala suku di sana? Serius hadirin. Lihat tayangan suku-suku pedalaman. Langsung hati kita harus tahu, mereka tidak pesan untuk lahir di sana, sebagaimana kita juga tidak pesan. Kemarin ada tugas ke Cina, lihat begitu banyak penduduk Cina, sedikit yang Islam. Diberi memang dunia sebagian itu, tapi apa artinya kalau tidak diberi iman? Maka syukur, syukur, syukur. Lihat badan, syukur. Badan ini juga diurus oleh Allah setiap saat. Ini Masya Allah, nikmat itu bukan setiap hari, setiap saat. Bagaimana kalau nafas kita sehari sekali? Nunggu besok. Bagaimana kalau kedip kita sehari sekali? Siapa yang ketawa di jiwa ya? Gimana kalau kita ketawa hanya bisa muka tapi gak ada suaranya? Kan nyeplos hadirin, kurang wibawa. Terus gak bisa nutup lagi, nutup juga. Gimana kalau ketawanya delay? Lucunya sekarang, nanti diangkut. Nah itu nikmat. Udah bisa ketawa, bunyi. Jarang kita mensyukuri bisa ketawa, benar? Gatel. Gatel itu informasi dari Allah bahwa syaraf kita, otot kita masih normal. Aduh, gatel. Garuk sini. Ini rumit hadirin, untuk bisa kesini itu rumit sekali. Perintah dari otak, angkat tangan, gerakan kesini, tekan. Coba kalau nekannya terlalu secukupnya, korek-korek, klak-klak. Jadi harusnya gatel itu syukur. Kalau satu ya, gimana kalau kali gata? Ya syukur juga hadirin. Tapi gak mau gitu. Aduh ya Allah, Maha Suci Engkau. Berapa banyak yang koordinasi tangannya susah, mau bergerak susah, mau bicara susah, benar? Mau pakai baju susah. Ah, Maha Suci Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Makanya kalau kita menatap tubuh sendiri itu ya, ya Allah Maha Suci Engkau. Ya seperti yang diungkapkan, untuk rambut saja ini nikmat, baik yang di atas maupun yang di bawah kulit. Coba kalau hanya ada yang di atas kulit, rambutnya beres sekali nyisirnya, set perlu dahse. Bagaimana kalau adanya yang di dalam aja, nggak kelihatan dan nggak kapok lagi digunting tumbuh. Maha Suci Allah. Kita jarang mensyukuri ini, benar? Mata kedip yang normal, ini nikmat hadirin. Coba kalau kecepatan, bagaimana saudara-saudara sekarang? Pengen muntah ya, sekarang telat. Bagaimana? Tabrakan di tol tuh Pak. Jarang disyukuri, betul tidak? Aduh, air mata. Ini kalau kering nih, ada seseorang teman yang air matanya lemaknya kurang, tetes, tetes. Bagaimana kalau kebanyakan? Saudara-saudara, kita harus semangat. Ya repot, untung lepas. Benar? Maha Suci Allah. Hidung, alhamdulillah ngadep ke bawah. Kalau ke atas, pasti bawa payung, benar? Dan penciumannya sama, Maha Suci Allah. Jadi kalau ada yang kentut tuh bersyukur, alhamdulillah ini karbit ya Allah. Coba kalau kita gak kompak, ada yang kentut dah, melati nih, dah repot hadirin. Tuh kan, dari ujung sini terus turun, turun, turun. Maha Suci Allah. Nikmat setiap saat. Jarang kita menganggap itu nikmat, benar? Sibuk gue mikirin pengen mancung, mau sepanjang apa? Sibuk lihat orang, Aduh, punten ya, saya baru dapat foto ini. Dulu Ustadz Cecep tuh di sini, sekarang udah lama tidak ketemu. Baru ketemu lagi fotonya tadi, sedang dakwah di kalangan punk rock. Anak-anak kita yang, aduh, saya lihat itu di sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, ditusukin itu apa? Segala macam sini, sini, anting. Saya tidak mengerti apa maksudnya, tapi itu teh pasti ingin kelihatan sesuatu lah, ingin berwibawa, ingin ya seperti halnya, tapi belum tahu jalannya. Bayangin segala di ini, sini, sini, ini, wah. Nah, kalau kita melihat begitu, itu saudara kita. Pertama, kita bersyukur kita tidak begitu. Yang kedua, kita hutang apa yang sudah kita lakukan kepada saudara kita itu. Jangan menghina karena tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau kan bisa kita yang kayak gitu, benar? Terus semoga Ustaz Cecep ini dimuliakan Allah. Saya lihat fotonya sedang dikerubuti oleh anak-anak yang penuh tato dan sebagainya. Saya belum bisa melakukan seperti itu. Tapi takdir lihat foto itu pasti tidak kebetulan. Ada satu amanah yang kita juga tidak boleh abaikan. Para ibunya pasti menginginkan punya anak soleh, ya. Ya, kita doakanlah. Nah, hal-hal seperti ini harus kita syukuri, karena kalau enggak, kita yang sekarang lagi tindik, ya. Nah, kan kita bisa berbuat begini hidayah Allah, hadirin. Bapak Ibu ngumpul di sini, siapa yang menggerakkan? Kalau enggak mah, kita lagi main. Mungkin sebagian lagi pacaran, lagi di diskotik. Ini saat yang sama ada yang mabok, ada yang lagi narkoba, ada yang lagi zina, ada yang lagi berbuat maksiat, ada yang sia-sia. Kita begini tuh harus syukur, ini tuh nikmat dari Allah. Udah tiap langkah menggugurkan dosa, mengangkat derajat, didoakan, dinaungi malaikat, digugurkan dosa. Sampai kesini juga pada malaikat yang terus mendoakan supaya mencurahkan rahmat. Pulang dari sini bisa diampuni dosanya, dibekelin buat sedekah, tergantung nanti ditahan atau enggak oleh dia, ya. Kan Allah udah ngebekelin buat sedekah. Nanti kan setan ibu, jangan semua. Nanti pulang gimana? Kamu kan harus makan supaya kuat. Apalagi makannya stik. Enggak boleh, dia kena stik golek besok, ya. Nah, hadirin sekalian, ini serius. Belum lagi Allah memberikan nikmat bisa dapat ilmu. Tidak semua orang Islam dapat situasi aman dan ilmu. Kita dengar Rohingya, itu saudara kita juga. Kita dengar di Uighur yang saum juga tidak boleh, tiap rumah diperiksa, harus makan. Kalau kita melihat tempat yang Islam dan berat, di Yaman, di Suriah, bukan kita mensyukuri penderitaan orang, tapi jangan lupa kita bersyukur dengan keamanan ini. Benar? Kita bisa ibadah, dapat ilmu. Jangan sampai melupakan, ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat ilmu, nikmat bisa ibadah. Coba, kemarin tugas di Australia beberapa hari, jauh ke masjid itu, hadirin, harus pakai mobil. Musim dingin lagi, kita gak dapat musim dingin. Saudara, kita belum nyobain bagaimana wudhu pakai air kulkas. Ngarempot, hadirin, kata mas. Aduh, repot. Ngarempot, tau ngarempot? Hah? Ke toilet juga ngarempot. Harus diangetin. Dingin, kayak cebok pakai air kulkas. Aduh. Nah, hadirin sekalian, maaf ya, tapi seperti itu ada di tempat bagian dunia lain. Syukur kita begini. Di Mekah kemarin 46 derajat. Minum 9 botol nih ya. Keluarnya cuma 1/4 botol. Kemana itu? Menguap. Alhamdulillah. Makanya kalau di sini panas-panas sedikit mah, latihan ke Mekah. Kalau dingin-dingin dikit mah, latihan di kulkas gitulah. Hadirin maaf ya. Tapi dah kita jarang nyangkut ke karunia Allah, benar? Harusnya dikasih panas, ingat karunia Allah bahwa ini tidak sepanas tempat lain. Jadi ingat apa-apa tuh cuman satu nanti diingat tuh, kebaikan Allah, Al-Muhsin. Lihat di Rohingya, kita ingat kebaikan Allah kita begini sambil kita berbuat sesuatu ya. Jangan sampai hanya syukur tapi tanpa berbuat sesuatu. Hadirin sekalian, jadi kalau kita nonton TV atau lihat sesuatu tuh harus balik kepada kemurahan Allah. Lihat orang yang berbuat maksiat, kita harus mikir kalau enggak ditolong Allah, kita yang maksiat itu. Jangan merasa kalau taat itu karena kehebatan kita. Enggak, kita bisa berbuat baik ini adalah karena hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, marah-marah, melotot, kata-katanya kasar, kita harus bersyukur bukan kita yang jadi dia. Jadi kalau kita ditipu, sabar atau syukur? Nah, berat saudara ngomong, saya tahu. Eknya buat syukur takut terkabul ya. Sepulang dari sini ditipu, nyebut sabar asa cieun salah. Allah Maha tahu niatnya, hadirin. Tidak ada yang bekal nipu kita tanpa izin Allah. Kalau kita ditipu, yang pertama kita lakukan syukur, bukan kita yang jadi penipu. Coba itu, rada jarang kan? Kalau ada orang yang memaki-maki kita, kita syukur, bukan kita yang bagian jadi jahatnya. Sesudah itu ya kita sabarlah, kita selesaikan. Nah, nikmat dari Allah ini tiada bertepi. Berbuat baik setiap saat, setiap saat. Makanya kalau kita bisa mengamalkan ingat kebaikan Allah setiap saat, bisa nangis tuh hadirin. Seneng enggak lihat orang baik ke kita? Coba kalau tiba-tiba teman yang sebelah nih lihat ke kita, Bapak ingin minyak wangi? Nih minyak wangi saya. Alhamdulillah. Kenapa? Bapak enggak pegang handphone? Nih handphone Samsung 8 atau mau iPhone? Ini dua-duanya aja. Buka dompet, apa perlu dolar ya? Ambil aja semua. Coba gimana ngelepek kita, Pak? Kekejutan ya, Pak? Luar biasa. Hanya ke orang udah pesonanya luar biasa. Punten ya hadirin ya, saya kalau ingat guru gitu yang membimbing saya 10 tahun ini, ingat dulu sebelum heboh seperti apalah Agim ya. Orang kan tidak tahu, hanya lihat di TV aja. Tapi kan I know who I am. Katanya bahasa Inggris, hadirin maaf ya, bisi gak ngerti. Saya kan tahu gimana dosa air. Dibimbing oleh guru dengan telaten 11 tahun sekarang, tanpa pamrih apapun, dikirim pulsa 50 ribu saja nolak, jangan ah. Padahal tiap hari pagi siang malam itu telaten ngingetin. Sekarang sudah wafat guru, satu wafat, satu lagi masih ada. Itu kalau inget ya mbah gitu, itu enggak tahan tuh Pak. Aduh, apa yang beliau dapatkan? mau berkorban siang malam, memikirkan agar saya bisa tobat, agar saya bisa syukur tanpa pamrih apapun. Itu aja sudah enggak kuat gitu mikirnya. Dulu seperti apa, sekarang izin Allah, karunia Allah seperti ini. Itu sudah bisa, enggak bisa nahan tuh tangisan tuh. Belum membayangkan Rasulullah SAW. Coba kalau enggak dapat hidayah, kita enggak masuk barisan Rasulullah. Aduh, ingat. Ya kalau nanti saudara ke Medina, ingat gitu, ini rumah Rasul, di sini jalan. Itu bisa, aduh, nangis itu luar biasa. Kalau benar-benar kita menjiwai perjuangan, pengorbanan, kebaikan beliau, sehingga kita bisa begitu. Apalagi kalau kita ingat Allah Al-Muhsin yang maha baik. Harusnya yang terlezat dalam hidup kita itu adalah mengingat kebaikan Allah yang maha baik. Dan itu yang paling jarang dilakukan. Benar? Kita lihat orang, lihat kejelekannya. Ya sama kopet. Utah orang mah. Utah yang manena teh hadirna. Coba rasakan bedanya ya. Kalau kita ingat kejelekan orang, bahagia? Enggak. Kalau kita ngomong kejelekan orang, jadi manis? Enggak. Amit-amit. Yang cakep aja jadi jelek, apalagi? Jangan ngomong jelek hadirin. Apalagi yang menjiwai. Nah hadirin sekalian, mungkin ada yang mau tahu, siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Siapakah orang yang paling lapang dada, yang paling tentram hatinya? Ah, dialah orang yang ihsan, orang yang muhsinin. Jadi hadiah terbesar dari Allah tuh, hatinya tuh dibuat sakinah, enak, bahagia. Jadi nyari bahagia mah dekat, berbuat baik dengan ikhlas. Emang saya harus berbuat baik? Sedang matretnya Pak? Cepetan Pak. Sudah 4 kali Bapak motret hari ini. Gak apa-apa Pak. Lagi Pak. Saya harus berbuat baik hadirin. Nah hadirin sekalian, jadi tadi sudah kebaikan Allah kepada kita, yang enggak ada apa-apa dari kebaikan itu kecuali pol aja supaya kita bahagia, supaya kita mulia. Termasuk adanya syariat Islam ini juga bukan untuk Allah, itu semua untuk kebahagiaan kita, untuk kemuliaan kita. Makanya mulai sekarang udahlah sederhanakan saja hidup, enggak usah ribet, tinggal jadi orang baik saja. Dan baiknya itu harus sampai ke lubuk hati yang paling dalam, sampai ke pori-porinya yang paling kecil. Baiknya itu cuma satu niatnya, supaya Allah mencintai kita. Selesai. Jadi kebaikan kita ke makhluk itu tidak ada urusan dengan balasan makhluk ke kita, karena tidak ada apa-apanya. Benar? Hei, makasih. Cuman emak kasih. Sama dengan emak ecot misalkan. Ya kan? Emak comblang, gak ada apa-apanya. Ya kan? Wow, keren. Cuman gitu, kita sendiri aja di kamar. Wow, keren. Kalau sehat tadi di rumah. Gak ada urusan. Jadi kita mah gak ada urusan dengan ucapan terima kasih dari orang. Tidak ada urusan dengan tidak ada urusan dengan penilaian orang. Urusan kita cuma satu saja. Allah memerintahkan kita berbuat baik. Wa ahsinu kama ahsanallah ilaik. Jadi berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah hadirin sekalian, dan bagaimana surat Ar-Rahman ayat 60 yang paling simpel tapi luar biasa patennya, al jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah beres, janji Allah itu pasti. Udah, gak usah ragu. Mulai sekarang Mas, cuma satu aja, mikir baik, ngomong baik, berbuat baik dengan niat baik. Selesai. Apakah orang mau menghargai atau tidak, itu untuk menyempurnakan kebaikan kita. Kadang-kadang kita berbuat baik, oleh Allah dibuat orang tidak berterima kasih, supaya kita terlatih untuk tidak ngarep-ngarep orang berterima kasih. Kadang-kadang kita berbuat baik, oleh Allah yang kita baikin itu dibalikin hatinya, sehingga tidak menghargai kebaikan kita. Itu latihan supaya lebih ikhlas dalam berbuat. Supaya kita berbuat bukan karena respon orang. Pol dan rahmatan lil alamin. Bagi kita besar, kecil, sedang, sama saja. Karena Allah menyaksikan semuanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha menyaksikan, maha melihat apapun yang kau kerjakan. Masya Allah. Senang tidak nih? Dengarnya enak tidak? Lihat orang baik enak tidak? Orang baik ke kita senang tidak? Gimana kalau kita yang berbuat baik? Lebih menyenangkan. Orang berbuat baik ke kita, kita senang. Kita berbuat baik ke orang lebih menyenangkan. Dan yang paling menyenangkan, berbuat baik ke orang tanpa pamrih. Pol. Tenaga, pikiran, ilmu, pengalaman, harta, apapun yang ada, aset untuk berbuat baik. Siapa? Aset, aset hadir misalnya. Aset berbuat baik. Pokoknya dimanapun, dan jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, bisa keburu mati. Dimanapun, pokoknya mah udah pikiran kita satu, saya harus berbuat baik sebanyak mungkin. Rahmatan lil alamin. Lagi duduk gini, lihat itu karpet. Ada sampah dikit, kecil, ambil, masukin ke saku. Tidak ada yang tahu. Allah tahu tidak? Tuh lihat, ada yang bulat-bulat itu, Pak. Kan? Jangan diambil, itu hiasan yang Pak. Maaf, Pak Dinin. Saya juga nggak jadi banyak bintil-bintil begini. Jangan dicabutin, itu seninya. Maaf ya, si bapak mau ngambil itu. Tenang, Pak. Astagfirullah. Sudah hadirin, jangan berlebihan ketawanya. Nah, nanti di sana mau turun, ada orang tua dulu. Takdir ini, ada orang tua, tahan supaya orang tua duluan. Turun ke bawah, ada sendal orang kesepak-sepak. Bukan sendal kita. Ambil, dekatkan. Tidak ada yang tahu. Demi Allah malaikat lihat, dicatat. Allah maha menyaksikan. Kita tidak tahu kapan akan ada kesulitan untuk kita. Benar? Pulang dari sana, ada yang motornya didorong. Kenapa Kang didorong? Bensinnya habis, ayo saya bantu. Jangan ada bayangan terus ngebonceng kayak orang nangkiknya. Didorong kurang, ayo nangkik orang cicing. Pas sudah didorong sampai bensin, alah, uang saya gak ada. Keluarin uang. Didorong kurang, ayo nangkik orang cicing. Dorong. Pas sudah didorong sampai bensin, alah, uang saya gak ada. Keluarin uang. Silakan, ayo naik. Enggak, ada rumah saya di sini. Allah lihat tidak? Oh, kita gak tahu kita kapan kehabisan bensin. Di tol mana? Di gurun mana? Kan tidak tahu saudara takdir bekal ada di mana. Siapa tahu dulu nanti suatu saat tugas di padang pasir, habis bensin. Nah, mungkin ada onta di sana ya. Dipertemukan, oh gak ada yang kebetulan hadirin. Gak ada yang tidak dibalas. Dulu ada kisah ya. Ada seseorang yang juga mengamalkan ini. Depannya ada temannya habis bensin, dia keluarkan dari bensin dia, tank dia, tidak banyak, cuma setengah liter, kasihin. Suatu saat di tol belum selesai seperti sekarang ini, masih belum jelas pagernya, habis bensin karena indikatornya mati, langsung perseleng diperekan, ya Allah terserah padamu, di mana aja berhentinya, sambil istighfar, ampun ya Allah. Tapi ada kepikir juga, udah ada setengah letter teh, tapi nggak berani ngomong, udah cuma setengah letter. Ini kisah nyata sekali. Lalu berhenti malam itu Pak, di pinggir Maha Suci Allah, ternyata di pinggir jalan itu ada perkampungan dan si pagernya tuh bolong. Dan di samping pagar tukang dagang bensin 2 tak. Gak ada yang kebetulan. Oleh Allah dibuat berhentinya di sana. Gak mungkin ada yang kebetulan, hadirin. Allah sudah janji membalas kebaikan dengan kebaikan. Ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Atau udah aman nanyanya yang udah pasti? Ya gak apa-apa tuh, terserah saya. Ingin dibalas oleh Allah dengan kebaikan? Ya sudah, gak usah banyak mikir. Mikir itu aja sekarang. Baik, baik, baik. Orang ngomong jelek, kita ngomong baik. Umar bin Khattab pernah dikatakan, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya akan ngomong lebih jelek. 10 kali engkau ngomong jelek kepada saya, tidak akan sepatah kata pun saya mengatakan hal yang buruk kepadamu. Dan buat apa? Setiap perbuatan kembali ke dirinya sendiri. Setuju? Nah, masalahnya kita ini kalau berbuat baik itu lebih banyak berharap sesuatu dari makhluk. Ini yang membuat kebaikan kita tidak bernilai ikhlas di sisi Allah. Benar? Jadi mulai sekarang mujahadahnya adalah banyak rahasia. Itu latihannya. Nanti sedekah ya, lewat. Itu tertekan tuh. Lihat jam depan 50. Dia 2.000, wah esera ya. Pemakaiannya 20.000. Tapi sini segini. Kalau kita nanti sedekah goyah karena dilihat orang, harus ada sedekah yang gak dilihat siapapun. Yang benar-benar gak ada yang tahu. Dan pol. Jadi kalau dilihat orang 50, gak ada orang, ya Allah, 52.000. Ah, sedikit bedanya. Blek. Sholat dilihat orang, harus ada sholat yang tidak dilihat orang. Karena dilihat orang tuh sudah suka ada rasa yang beda. Benar? Punya amal-amal rahasia lebih banyak, lebih tersembunyi, lebih tidak dikenal, tidak diketahui, itu lebih dekat dengan latihan ikhlas. Kalau semua amal kita hanya dilihat orang, diketahui orang, dan kalau enggak ada, kita enggak punya amal rahasia, itu rada khawatir, belum tentu terjaga keikhlasannya. Ayo bikin program, hadirin. Kalau mau latihan ikhlas memang harus benar-benar putus harapan dari penilaian balasan makhluk. Dan siap-siap kalau Allah menguji kita dengan sesuatu yang mempertajam keikhlasan kita. Di antaranya tidak diterima kasihi, tidak dianggap kebaikan kita, diremehkan, bahkan direndahkan, bahkan disalahkan, udah nolong disalahkan. Tenang ya, karena Allah melihat semuanya. Allah melihat semuanya, mencatat dengan detail, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disia-siakan. Ada yang akan dibaca Ustaz ayatnya? Ada surah Innallaha la, ya silakan. Ya. Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan sangat baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Wah, kalau orang sudah dapat curahan rahmat Allah mah udahlah, dapat segala yang terbaik bagi kita. Innallaha la yudhi'ul ajrul muhsinin. At-Taubah 120, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi sudahlah sekarang lebih simpel saja hidup ini, benar? Di mana kita ada, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik dari hati yang baik lillahi ta'ala. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan. Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Yakin? Yakin? Apakah setiap perbuatan dicatat? Apakah ada perbuatan yang tidak diketahui Allah? Jawab. Apakah semua perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Ketuker? Ketuker? Meleset? Ada yang menghalangi? Ada yang bisa mencegah? Ada yang bisa menolak? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kalau kita ingin dapat kebaikan dari Allah, cukup satu saja yang ada dalam hidup kita, kebaikan. Sampai ke lubuk hati yang terdalam lillahi ta'ala. Kita berharap dari makhluk juga percuma, karena makhluk juga tidak akan bisa memberi apa-apa tanpa izin Allah. Hei suami, calon suami, ente udah nikah belum? Sepertinya semuanya belum nikah nih, ya. Ada yang belum sama sekali, ya. Kalau jadi lelaki, jadi kepala keluarga, sehingga ikhlas urus keluarga. Jangan suka ngungkit-ngungkit kebaikan, ya. Pol, lakukan yang terbaik supaya semua keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sing mantep, sing ajeg. Mungkin ada istri yang kurang bersyukur, mungkin ada anak yang kurang bersyukur. Pol saja terus, berbuat yang terbaik terus, supaya Allah menolong. Kalau ada anak yang sikapnya belum baik, jangan murka ke anak. Karena orang tua murka ke anak, Allah juga murka ke anak itu. Makin celaka anak itu. Tetap berbuat yang terbaik yang Allah sukai, supaya Allah pun menyayangi anak yang belum baik itu. Para istri, gak ada yang jawab, sudah lelaki aja. Habis para istri kan berarti banyak, ya gak apa-apa. Jawab saja, siapa? Sing ikhlas, jangan suka nginget-nginget kebaikan. Jangan suka menyebut-nyebut kebaikan. Karena aslinya, nih aslinya, kebaikan yang kita lakukan itu adalah hadiah dari Allah. Juga ujian. Kalau kita nyumbang ke anak yatim, itu rezeki anak yatim. Hanya dilewatkan lewat kita. Kalau kitanya benar-benar tulus, maka Allah menyebutnya itu kebaikan kita. Kalau kita tidak tulus, nah, tidak jadi amal. Karena Allah yang ngasih ke mereka, kita jadi jalan ngaku-ngaku kita ini. Hilanglah kebaikannya. Jelas? Nih kayak ceramah begini. Kalau dengan izin Allah sesudah ceramah ini ada yang berubah, senang berbuat baik, yang ceramah tidak boleh merasa berjasa. Karena orang bisa berubah itu Allah yang merubah. Yang ceramah diuji untuk menyampaikan ilmunya. Sesudah dia dengerin ceramah saya, kemudian dia tobat, nyanyawanan. Dia tobat karena doa ibunya. Doa ibunya ingin punya anak soleh, karena ibunya gak bisa nasihatin langsung, digerakkan untuk seseorang yang ceramah tentang hal itu. Kemudian anak tobat dengan izin Allah. Yang ngomong belum tentu diterima. Kalau dia ria, gak diterima. Dia ujub, gak diterima. Dia sombong, gak diterima. Ini ceramah gini, ini cuma berefek buat diri saya sendiri ini. Saudara-saudara jadi paham, Allah yang memahamkan. Saudara bisa beramal, taufik Allah. Nah, saya harus jaga diri aja supaya niatnya benar, omongannya benar, dan berusaha ngamalkan yang disampaikan ini. Kalau enggak, saya cilaka nih oleh ceramah sendiri. Kaburo maktan indallah antakulu mana taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata apa yang tidak diperbuatnya. Begitulah hadirin. Jadi berbuat baik itu tidak cukup sebelumnya niat baik, tapi sesudahnya juga harus segera. Ini mah min fadli rabbik. Kita bisa berbuat ini adalah Allah saja yang berbuat. Kita mah cuma diuji jadi jalan, makanya les menghilang ya. Jangan merasa berjasa, jangan merasa udah berbuat, gak apa-apa. Nama kita dicoret, gak apa-apa. Di sisi Allah tidak akan dicoret. Gak disebut-sebut nama kita oleh manusia, buatan apa-apa. Penduduk langit tahu. Gak penting lah kita dinilai apapun oleh manusia. Yang penting mah kita dinilai terbaik dalam pandangan Allah. Wah, gimana dong ah, kalau ada orang yang menghina kita? Nabi Muhammad saja yang sempurna dihina. Masa kita hina asli? Gak ada yang menghina. Kita kan hina betulan. Ah, jangan centil, biasa aja. Kalau dihina tuh bersyukur. Syukur gimana? Syukur bukan kita yang menghina. Dan bersyukur penghinaan orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Saudara belum nyobain sih dihina rame-rame. Saya udah. Ini gembira ya. Saya tetap dengki namanya. Tekniknya begitu. Kalau lagi dihina orang, cari kehinaan kita yang ditutupi Allah. Gak ada apa-apanya. Demi Allah pak, penghinaan orang bertahun-tahun itu enggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang Allah tutup-tutupi, yang Allah sembunyikan. Maka fokus saja dengan karunia Allah menutupi aib dan dosa kita. Masya Allah. Fabi'ai ala irabbikuma tukadziman. Selamat menikmati. Ada hadis yang dibacakan? Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal salih sebelum datangnya 7 macam perkara. Apakah kalian menantikan kepakiran yang membuat lupa, atau kekayaan yang menyebabkan kalian melampaui batas, atau tibanya penyakit yang merusak, atau usia tua yang menyebabkan lemah, atau tibanya kematian yang sangat cepat, atau dajjal yang merupakan seburuk-buruk makhluk yang ditunggu, atau tibanya hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah lebih memilukan bencananya serta lebih pahit. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadalah kepada Allah seakan Allah melihat kita. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Jadi orang yang ihsan itu yang duduk begini bicara apapun, dia tahu ini Allah lagi melihatnya. Tidak ada yang lepas dari pengawasannya, pengetahuannya, sampai ke lubuk hati kita. Selamat menikmati hadirin. Jadi orang yang paling bahagia, yang paling mulia, paling lapang dada, paling tentram hatinya adalah orang yang paling mencintai berbuat kebaikan dengan ikhlas. Siapapun yang tidak berbuat kebaikan dengan ikhlas, maka bersiaplah dengan kesempitan hati. Capek hati ini, letih, galau, risau, nyesek. Tidak ada bahagianya walaupun dunia diberikan kepadanya. Karena kekayaan yang termahal adalah ghina fi qalbi, kekayaan di hati kita. Senang dalam berbuat kebaikan. Terima kasih. Dan, ada satu ayat terakhir. Alhamdulillah. Yes. Surat Yunus ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadan wa la yarhaqu wujuhahum qatadun wa la dhillan ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya, yaitu kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Insyaallah di dunia dibahagiakan, dimuliakan, wafat dalam kebaikan husnul khotimah, kuburnya dilapangkan, hisabnya diringankan, di akhirat bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Jadilah orang yang baik sampai ke lubuk hati yang terdalam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Masya Allah, terima kasih. Surat apa barusan Ustaz? Yunus ayat 26. Masya Allah. Terima kasih sahabat yang baik. Cukup sekian. Kita mengumpulkan wakaf ya. Wakaf itu amal jariah. Dan bagi yang nanti mau bersedekah ke Rohingya, insya Allah di depan sudah disiapkan juga. Jangan ragu-ragu mengeluarkan harta, karena itu adalah milik Allah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, selain bertambah, bertambah, bertambah. Mari berinfak sambil kita membaca ayat-ayat Quran. Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali beristighfar sehari. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Kita beristighfar dengan tulus. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Sambil jujur, kita mohon ampun atas dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tahu maksiat yang sudah kita lakukan. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Kita juga tahu maksiat yang berulang-ulang kita lakukan. Padahal kita tahu itu dosa. Marilah hadirin istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم استغفار عدرين mohonlah ampunan ingat maksiat yang mati-matian kita tutup-tutupi أستغفر الله العظيم Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Jujur. Jujur. Kita tahu aib-aib yang kita sembunyikan. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Yang pernah melakukan perbuatan hina. Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang hidupnya pernah musyrik, yang punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan nafsu, yang menuhankan syahwat, yang menuhankan duniawi ini, yang menuhankan perpujian, penilaian makhluk, tidak peduli kepada penilaian Allah. Istighfar yang hidupnya munafik, yang pura-pura bagus di depan orang, padahal di belakang penuh maksiat. Istighfar yang hanya membagus-bagus bungkus padahal isinya busuk. Astagfirullah. Istighfar hadirin yang hidupnya fasik, sudah tahu kebenaran tapi melakukan yang sebaliknya. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah menyaksikan semuanya. Orang tidak ada yang tahu kebusukan kita. Istighfar hadirin yang durhaka kepada ibu bapaknya. Air susu dibalas air tuba. Penayan dibalas dengan hardikan. Dekapan kasih sayang orang tua dibalas dengan acu, tidak peduli. Istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati orang tua, yang kikir kepada ibu bapaknya, yang selalu hitung-hitungan, yang tidak pernah punya waktu untuk menyapa orang tuanya, yang tidak peduli kepada keadaan ibu bapaknya. Istighfar hadirin yang merendahkan orang tuanya hanya karena merasa lebih berilmu, lebih pintar, hanya karena sekedar dunia yang Allah titipkan. Istighfar yang sombong kepada ibu bapaknya. Menganggap orang tuanya bodoh, budik, kampungan, rendahan. Padahal darah daging dan keringatnya yang menjadi jalan kita bisa seperti ini. Istighfar hadirin yang pura-pura soleh, soleh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta ya Allah subhana inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qabla al-maut, taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang datang ke tempat ini dengan dosa kecuali pulang yang kau ampuni. Jangan biarkan satupun yang datang dengan himpitan masalah kecuali pulang dari tempat ini engkau selesaikan masalahnya ya Allah. Yang datang dengan kegelisahan kecuali kembali dari tempat ini dengan ketentraman ya Allah. Yang datang ke tempat ini dengan penuh harapan kecuali pulang yang engkau beri yang terbaik ya Allah. Wahai Allah yang maha baik, engkaulah penggenggam diri-diri kami, golongkan kami menjadi ahli kebaikan ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Tolak kemungkaran dimanapun kami berada. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang sehat, selamat, bersih. Sehatkan lahir batin kami, ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah, ya Fatah. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Karuniakan pendamping terbaik pilihanmu, ya Allah, bagi yang menantikannya. Pernikahan yang penuh barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Hafiz, hafizah. Ya Allah, lindungi saudara kami di Myanmar, di Palestina, atau di bumi manapun yang kau saksikan teraniaya, ya Allah. Jadikan siapapun yang wafat jadi syuhada, jadi ahli sorga. Jadikan siapapun yang menderita, kau hapuskan seluruh dosa, kau angkat derajatnya. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalim berjaya. Tolonglah kami, ya Allah. Berikan kesanggupan kami berbuat sesuatu untuk saudara kami yang teraniaya. Allahumma ya Karim, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan, kita sampaikan. Mudah-mudahan doa ini menyemangati kita untuk terus berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.